จิอัจจสัตตาหุมาโกสโนติมาอัตุหุมายาวสัลเลมะหุมามิงโกเลปะละเอนอิจุญญาวะละกิราสัมิงโกเลเจตนาเตนสัมิงโกเลอะเมนสัมิงโกเลโกรุเปนอิเชหิตายัลลอฮ์ะสัมมาติมุฮัมมัดเตยาอัลลอฮ์อามินอามินยาอัลลอฮ์อามินอามินยาอัลลอฮ์ยาร็อบบัลอาลามีน Bismillahirrahmanirrahim. Waqad kana teman-teman wonten sinten Basar Kafi, Syekh Basar Kafi rahimahullah. Yaqulu ndika sinten Kyai Basar Kafi. Pandikanipun laqad adrekna teman-teman nemu ingsun anasa yang menungso. Balahum lan iku kedhe manungso amalun sholihatun pira-pira ngamal ingkang saleh. Kal jibali kaya dene gunung. Kathah amal saenipun. Bama dalika sartane mengkono-mengkono diparingi ngamalipun kathah. Layah taruna piyambakipun mboten kebucuk mestekne swarga mboten kan santri. Ten. Ora kebucuk, wah amalku wis akeh aku mesti swarga, aku apik ndak iso sampe ngoten. Lek dilakoni ngamal saya alhamdulillah niku anugerah Allah. Jadi ngelmu ngamal ikhlas haub pun antos ali. Dhisik golek ngelmune. Lek soleh ngelmune dhewe ngamal. Nalika ngamal kita gedah ikhlas tegese namung nuju ampunan Allah lan ridho Allah. Mbun ngeten kita ngwatirne aja mesthekne wis ngamalku awake sik teka-teki diterima apa ndak iku hak Allah. Lha lho niku sing dimaksud layak karo ndak kebucuk. Wis amalku wis akeh aku. Wantum tae sampean-sampean kula niki kang santri, ngeten lho. Nah, amalan ndak ana ngamal iku maujud lakon tumrap sampean, ndak kaya amale ulama biyen-biyen. Wa mangazalika satane mengkono ndak ngamal tahtaruna kebucuk. Kula niki tablak Islam, amar ma'ruf nahyane mungkar, perjuangne Islam lho dirose. Pundang-dang ngoten. Lho. Dalih kula niki babat agami. Wallahi demi Allah kang santri. Aqwaluna uta ucapan kula jenengan niku aqwalu zaidin kaya dene pengucape wong kang ahli zuhud moh dunya. Ning gedah kita sadari wa aqmaluna ngamal kula sampean aqmalan jabib. Jababirote kaya amale wong sing kemlungkung. Kaya-kaya perjuang agama kula rewangeten iki. Ada mboten. Wal munafikin ngamale kaya ngamale wong munafik. Awak sampean kula piyambak, bukan lolone dhewe ngoten ben aja kebucuk setan rumangsa amale wis akeh. Wis wah pau. Oh niki jamaah kula sak menten mboten teng riku. Bakana hati mulaso wonten sinten hati mulaso rahimallahu. Cakulu ngendika sinten Fatimul Ashom. Irama sae tatat kula ndurakane sampean robake ing pangeran sampean sampean laku maksiat ngene nek kang maksude. Was bakta dadi sampean roe tawaro sampean manjing subuh sampean esu-esuan sampean roe tawaro sampean nikmatan sabihotan nikmat ingkang sampurna ngale kadadang sampean pakdarhu mongko wedya sampean. Saman lakoni duraka maksiat kali Allah dilulu rezeki sampean kowe enak awak sampean cak ati-ati lho niku. Ngoten ta maksude? Dijombrongne dilulu kali Allah. Lek sampean nglakoni sae, ngoten lha niku baru sampean syukur mbok menawa barokahe amal sae kok wau kali Allah sampean didudohne nang donya. Neng nalika sampean ngamal duraka terus kowe karo Allah dilulu rezeki sampean kowe enak. Awak sampean sehat wis aman ngatas-ngatas pahdar wa dia sampean nalika sampean nglakoni duraka dilulu Allah rezeki sampean enak wis sapa man ketekan paena zalika mongko teman setune mengkono-mengkono sampean nindakne duraka kok diparingi nikmat karo Allah iku istidrojen diarani penglulu dijlomprongne kalau kasare kejawi sampean nindakne sae estu lajeng sampean dikali Allah tangke kejembaran niku walaupun anugerah Allah dah sampean sembijakne. Sing angel mulai ngetrapne lho kan. Lek-lek menek niki tapi penak. Balakot adrokna teman-teman nemu sapa ingsun, ingsun sinten hadi mulasom. Asal apa yang ulama kuno rumiyin bahumu teh para salaf iku yastazimu na padha milang-milang gedhe sih ora dunup cilik dosa wan susah. Biting cinta ni loh, biting cukel cukel untu niki mawon susah yang bayar duit dosa, gae biting cukel cukel untu neng koncon dah izin niku susah mandamoi. Isuh tangan gunane pasiring tonggo niku patang puluh tahun lah mertobat teh ulama biyen. Saat niki mboten wani wong tuwa biasa niku. Enggak rukun biasa dikene ngoten. Lha iya kan. Ulama kuno mbiyen dosa cilik dikitokne gedhe ning pancene saestu. Allah nyamarne ngoten lho. Kena tigang perkawis wonten tigang perkawis. Kadang dosa cilik digedhekne kali Allah mboten enten sing ngro. Diwelan gedhe. Amal sing gedhe lah kali Allah Taala ndak ditirmo cilik kaget. Yang berikut masalahnya, jadi para ulama niku dosa cilik mohon lah prihatin lah tobat ya tenanan. Jadi mboten gampang nih dosa. Lalu mau tahu ulama salaf, iku ya stawimu napodo milang-milang gede sopo ulama salaf. Sihora gunut cilik ing dosa kang dilakoni acara luweh akeh mima sangking perkara tas ta'zimuna kang padha ngagungne sampean antum sampean kibarwa gedhe ning dosa sampean kualik dosa gedhe diwilang cilik gampang astagfirullahalazim tobat wong kowe ora nganti roh teko nggurukan tobat ya diterima ya diterima ya ngoten lho sampean kuwatir. Pokoknya tobat turun nganti mati klerek-klerek pas diterima. Iya. Neng iya lah pas diterima. Arepe ulama salat ngaten, aja gampang nedosa kang santri, ngoten lho. Niki mboten teng putih-putih teng kula sampean, nek kula butuhne kula kalih kang santri niki kok. Aman pun melok-melok wong sing gampang nedosa. Wakana wonten sinten Robek Ibnu Khaisam. Robek Ibnu Khaisam rahimallahu iku idato katat kala kurban fil idi den wulan riyaya id. Yakulu ngucap sinten pangerobek matur wonten kan dateng Allah wa izzatika demi kamulyan panjenengan ya Allah. Wa jalalilah wa jalalika kahakuan jenengan laung alim tah. Lau ngalim tu lamun semerep kula ridho kang ridho njenengan pidhepke nafsi bleh awak kula upami kula niku sampean perintah bleh awak kula bleh lho Gusti ngerti lho aja meneh kok bleh wedhus upami kula niki sampean perintah estu saking ridho njenengan kan beleh. Awak kula-kula beleh kula salahne njenengan kok. Lha ulama kuna ngoten. Contone Nabi Ibrahim yang beleh putrane ya dibeleh tenan ngene. Lha kok beleh beleh ora beleh awake wong yen nuwun sewu rukune Islam lima dereng genep kok. Kulak walik sing sunat dilangkoni wajibe ora. Ini ku sodakwe dilakoni zakate ora. Saman gundeli saya itu lakune ulama salaf iki. Upami law ngalim tulamun sumara kula ridho karidho jenengan pitap kinapsi indelem beleh awak kula. Lata-lata baku ayak tine beleh kula datang awak kula laka kagem jenengan Gusti. Bener. Kulan di korowi takut makasa teman-teman tepi sinten Kahmas bin Hasan, Kahmas bin Hasan rahimahullah ambangin nasanatan patang puluh tahun yakti nangis ngalah Gusli ngatasi dosane Kahmas oleh nuceni ngresi ya jauh tangani pun Kahmas bituro bijari gunane lebune tanggane Kahmas bigoiri idni tanpa izining tonggol ini gunane lebu latari lho kan tanpa izin yang baik suci nonton bareng mangani wak goreng siji nuskoh wonten siji kitab dan mangani wak tuku wak goreng dipambar mam ini karepe iso ngilangi yang uneng iwak goreng wau gunane si jikil nih si jenis kok botol mentah yang beriki lebu namun gunane lebu tanpa izin patang puluh tahun yang bertobat yang Allah jabi ojo meneh undi-undi sito ojo meneh ngapusi ojo meneh utang gak nyaur buh buh pun tahun pinten wonten sampean sama neling ngeten lho. Aku ben tau lho sewu pamane pun tuku ning karo jiwa undi-undi ndak ijin aman kudu eling sik cilik wae piye aman kudu eling lho. Aku pas tuku kono wong ndak ro tak nglimpe tak sae gedhe undi-undine sitok aman kudu eling aman. Timbang ning kono di penjara lho. Lho, aja meneh kok sampe sing dipangan le ngapusi. Lain jaluk secara paksa. Aku laturakan datang kang santri, buat memperlu kesusu-susu sampai mungkin nipok nipinter aman takok neng Allah sampai tidak pun diparingi cukup ngelmu sampai kulo niki nyambut gawe nopo kulo niki namu ngulang ngaji, ngeten lho. Nek sampean ditugas nyambut gawe nggih sampean nyambut gawe. Ngajine kanggo awake dhewe ning ndak mungkin nok mengke mesti enten kali lek panjen manfaat kali Allah taala mengke didudohne tiyang sing butuh ning ilmu dhateng sampean. Timbang sampean ujug-ujug ngulang ngaji terus nuwun sewu pun ngantos. Kalau kaya contoh kula sen ngantos dodo nopo niku kula usaha aja sampe nuwun sewu mangan ngapusi utang ndak nyaur kula sen tau ngalami kang utak tau ngalami lho. Tengene buka jisina, tengene Pak Juremi, lagi Pak Senen itu sik babat kula mlakno kula ati-ati. Maksud kula anak kula tak totone sijine ngajimu ekonomine aturen. Ojo kok ngejipne wah, kok ngaji gampang golek ngapusi apa njaluk nyang pangaman jelan iki gitu. Iki ora dipangan namung kesalahan sesune iki lan bersih tangane pas mangane wak goreng katik lebune tangga tanpa izin 40 tahun lan bertobat. Mulane kula mboten susah lek nek anu santri ayem mawon dakwane aja meneh kok nyolong undi-undi sipake ndak wani. Lombok sitok mawon dibisik di penjara kok brambang sitok ngoten lho nek kancane tanpa izin nek izin nggih mboten. Bakana wonten sinten Kahmas iku yakulo ngendika Kahmas rubah makana sumangsane ana sapa hadukum suwijine ra kabeh yang gununyono Allah Ta'ala teman Allah Ta'ala gopara ngapura Allah lahu marang wong dan bau dosane wong kina ya takon dama kari kalen wis liwat apa ngadu mangsane dosa wa dalika uta wong kang yakin dosaku disepura iku gururun dibujuk setan sing bener tansah nyuwun ngapura ning Allah terus dialog halal karo sing bersangkutan lek sekirane sing sampean jaluke halal kala wau mboten mbebayani. Ngeten lho. Bahkan wonten sinten Yazid Al-Khumairi rahimallahu yaqulu ndika Yazid. Kul tu takon sapa ingsun marotan sambalanira hibin narang pendhita. Pendhita. Lima asaro, lima asartum krana napa milih sampean lubasya bisiwat. Lubasa siwati nganggo dodot ireng pakaian ireng ngalal bayadi tinggal dodot putih sampean kok pilih sing rupane ireng to pendhita ngoten pakolan jawab sinten pendhita wah nggih ah mas kula anu Yazid kula milih ingkang ireng niki wonten 300 piano kroncen dodot ring iku sing ngaru ahli masoe tengere wong kang ahli musik kena musibah. Mulane lek takziah nika bambine ireng. Dene kene iki sing digawe sampean. Angge pakan ireng-ireng wedok-wedok nika niki sing didamel sampean mengke. Dodot ireng iki dodote wong susah. Wong nekane wong kesusahan. Lah sampean apa wong kepaten wong kesusahan luweh-luweh kula Yazid. Manahmu tak kula iku ahli dunub, ahli dosa, kula ne mendina dosa luwi. Musibah sing paling gedhe niku wong sing dosa ndak rumangsa dosa. Ngene lho yang santri. Nah, dosa sik rumangsa sik gelem istighfar sanggup mareni. Wanah notai kula rohib pendhita-pendhita niku ahli gunu piyambake ngrasa ahli dosa kula ning donya kata dosa kula Yazid gaya utawi dosa gesang ingkang nandang dosa kok anggamu masalah paling gedhe-gedhe pun musibah niku diparingi urip nglakoni dosa kolang dikorowi wamaro liwat sinten ngatabatul kulam ngadabatul kulam ngatabah rahimallah niki wali lho kang ngeten-ngeten iki yauman setunggalipun wekdal alamakane ning ngatasé panggonan palta aja mongko ndrodhok sapa ngatabah warasa kalan ndrodhok sapa ngirkon kringete kringete kuwate sora ndrodhok pakalu sameta kok kanca-kanca lho marang ngatabatul kulam pindhali kalu kayane apa masalah niku wobios semaput tuh kan? Pakolan jawab sinten ngatabah. Hadza makanun nasaitullah niki sien kula sik cilik tau duraka marang Allah ning kene panggonan niki. Zaman kula sik cilik dereng ngerti dosa. Diwedi wa ana tek kula iku sakira sik cilik. Husa zaman bocah kelingan. Lakon haji teman-teman haji sinten Malik bin Dinar rahimallahu masian kale lumaku minal basaroh saking basaroh. Basaroh niku Irak ora. Basaroh niki Irak. Mlampah saking Irak teng Mekah. Pakila diaturaken lau dateng panjenengan pun Malik bin Dinar, yai ala tarkaba atau mboten napa ala tarkabu mboten nitih sampean mboten nitih. Pakolan jawab sinten Malik amayar dalang Abdul Asy al Abik apa to ndak rido tumer kawula kang duraka kang minggat minggat maksude adoh kali Allah wong ki apan duraka ning Allah adoh kali Allah kaya adek wong minggat ngoten lho kan nek wong lakone kebagusan nyedek ning Allah kaya nyedeke mripat sampean idheping mripat sampean niku memang tidak paham abik minggat kok maksudnya maling binti aku ki wong dosa tenno golek ridane sing tak dosani aku ki wong dosa tur adoh karo bendaraku, aku tak tebusi njaluk ridho ning bendaraku karo mlaku. Ngene maksude. Ayate yen teko sapa kawula kang minggat, kang duraka, kang adoh karo bendarane. Ilasulhi maulahu marang oleh bagusi bendoro niat mertobat alat pelakiban ana ta yen ta numpak walau demi Allah la anilama teman setune ingsun Malik bin Dinar ate itu nekane ingsun makata negara Mekah ala jumring atasing wong-wong upamane wong aku badha palastana kan ana saestu kok lah kok kiat melampah. Jawabe Malik bin Dinar pomo kok guk negara Basra sampai Mekah ki ibarate ngratane geni tetep tak lakoni lakana mongko yektene ana apa dalika mlakuku saka Basra nang negara Mekah kanthi wowo dalane iku kelan titik tak banding ning besuk ning kono. Intaha sampun rampung pandikanipun para ulama salaf kang santri Pak Lam kula atur ngertos sampean dalika mekaten kula wau. Ya abi sedulur kula wa ayakan dateng bab. Wedya sampean antahawana yen to gampang sampean bil istighfar kelawan istighfar. Halah istighfar sing ngapura jondang. Ida takon dama tetkala wuswe pengadudan bi mangsaning dosa. Kowe sadaro nalika nglakoni dosa kowe nakal minal maksiate ngalayakin. Teman setune sampean saking duraka jelas duraka sampean. Neng mbak minal maghfirate saking oleh pangapura ngalah saking sing ngatasé mamang disepura ora ndak ngerti. Nah kali mekaten baksir kuatri ngatah-ngatahnya sampean minal istighfari saking moco istighfar nyuwun ngapura dateng Allah lan mareni dosa kang dilakoni niat boten bali malih lailan ing dalem dalu wanaharon lan raino walhamdulillahi rabbil alamin. Nah min akhlakihim lan iku setengah saking pekertinipun para ulama salaf. Jadi sampean ben roh kang santri. Wah, Pak Yai kono kok ngene, kono ka modele golek dhuwit ngene. Lah golek dhuwit ngene aja jateng mriku. Sampean delok lakune ulama salaf. Kasratul khauf kathahipun wedi minallah saking Allah. Ayu azibahum yen to nek sapa lo dateng para ulama salaf ngalama ing atasing perkara janau-nau kang sampun lakoni sinten para ulama salaf ing mah. Bayane mimma zalimi nupusim saking lengane ya awake nglakoni duraka. Aniyane awak maksude ngane ya awak nglakoni duraka. Wa ma zalimil ibad nganyaya marang sepadane kawula menungsa. Apa sampean rusak harta bendane? Napa badane sampean gandem? Napa kaprawirane sampean elek-elek? Lho neng kono besuk sampean ditagih sampean pun enak-enakan. Sampean ngelek-ngelek wong. Sampean bodho njlomprong nek awak sampean rakane Allah. Niki lho. Usaha sampean kepengin awak sampean kajen ngelek-ngelek wong liya durung kawan berhasil ning akhirate sampean berat. Wa mambalimil ngibat. Ani ayo datang kira-kira kawula. Walau ngauda kilalin itu kan senajan namung cukil-cukil untu niku lho. Senajan namung duwe dosa jumuk bandaling wong liya wujud biting cukil-cukil untu namung niku tak senajan namung. Walau ngauda kolalin senajan kayu kanggo cukil-cukil untu le akadin kedhe wong suwiji saman jumuk tanpa izin saman gawe tanpa izin arep sampean wis wong bitinge kok saman ujug-ujug gawe cukil-cukil untu tanpa izin saman izin kang aku jatuh sitok ya kan celilitan ndak apa-apa. Jadi nganyaya wong liya niku ana kalane awake saman kampung nih saman gandem bandane ya jumlahe niki namung sak dom rentak dom-dom niku lho Kang. Wae Britain lan dom-dom niku lho. Senajan namung walau ten ibritan senajan dom-dom dom yuki tuna Kang dom-dom sapa wong biar kelawan dom. Aman gunakne dom-dondome kanca dom nggih jahit nggih jah. Saman nggih dondom niku tanpa izin nang kono besok dipenjara sampean to. Aja kendel-kendel lha aku anake. Oh, mbah kumbian priatine lho aja. Kanjeng Nabi ndak sanggup nulungi sampean kudu eling lek dipameru wong wis kok Kang. Saman tak tanggung dosa sampean, sampean roh lek wong ngoten wong gemblung. Rasulullah piyambak mboten sanggup kok Sofia. Ya Sofia tu amatu Muhammadin lek sampean dianu. Lengen. Sofia bibike Muhammad. Bapati matu bintu Muhammadin, Fatimah anak wadone Muhammad. Ingkira usaha selamat sintiramu wong loro minan nari saiki nerakane Allah. Wala agni ndak bisa sumugi ingsun Muhammad ngan kuma saking sintiramu wong loro. Sean suwiji-wiji minallah saking siksaane Allah aku ndak sanggup nanggung. Kanjeng Rasul yang ngoten samane dipekloto wong kena. Dipekloto. Ampun to men, pokoke ngen dhuwitku sak menten amun wis rasa susah tak tanggung. Nah, dipekloto kena. Samane eling niku, ngoten lho. Niki ngeten niki. Senajan biting cukil uci untu jarum saman nggih jahit tanpa seizin kanca saman saman gunane dipenjara besok ning kono. Sampeyan nek menoten namung golek suwe panengan gawe nak unu-unu tenan nek cara aku apa mendak diperintah guru kowe kudu ngene wis enake sak enak unu-unu iso ngibadah tenang ndak ene sing arep biru no piye ngoten dadi kawula sing saleh sing kuat ibadah cara sarengate cara tarikae cara hakikate. Rasiaman apa maneh ing kana lamun ana sapa kadung sawijine manungsa yastakilu milang-milang cite amalau amale asolihatu kang soleh pingeni malah-malah kangge wong sing rumangsa awake pancen yo ngamale titik kowe wedi yo lek sampe kowe nganyaya nyang wong liya ngono lho. Painahu mongko temen setu ya stadu banget apa kopo wedine wakar busu sae. Masalah ing adami ayakuna krana ora eneng yen tono mau nyartane wong puasa sing siji-wiji menal kasanati saing kebagusan yuk to kang den wehne mina saing kebagusan al khusuma ing para padu ya magama tim besok dina kiamat ta ndak paham kene. Ceritane ngeten lek sampean nganyoyo nyang wong ngoten lho. Saman kudu pikir-pikir ngamal sampeyane sepira. Padahal besok neng kono lek teng mrikine dereng saman oleh ngapura dereng halal-halalan teng mriko ditagih. Barang saman amal sampeyan sing apik niku mboten nutut. Ngoten niku. Amal elek sing saman kane ya diblekne sampeyan. Ngoten niku. Wedya niku malah-malah tumpah wong sing sadar amale sing apik titik sekira nggih ngemputi dosane ning kono ndak cukup besok dina kiamat. Ngati-ngati aja sampe duwe salah karo sepadha. Aja saenake nggih sego jangan ngrasane wong ngati ngrekodaya wong. Baru bamasaha terkadang ana sing cetil sapa hadir madumin. Eneng Kang besok wong sintikane ayo dijaluki ngapa ndak gelem ning ngersane Allah mriko kadung mriko yaumul kiamah. Dadi palayabdo mongko ndak rido sapa akad bijami amali zalimi sholihah kabeh ngamale dereng cukup niki. Ngamal sing apik diwene dino nutup lengane ya ning donya jeneng cukup ni Gusti pimadramatin wajidatin dengan ya sepisan mimalin saking bondo. Siti kanyo apa dirusak bandane awirdin atau kaprawirane ini lho harga dirine awlut matin atau saman kepak saman tapuk ini sampai ndak kemput saman nganyo teng wong liya kebagusan saman durung kemput eleke sing saman keplak sing saman kane ya diblekne dadang sampean. Bapil kadis ing dalem kadis. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulan dangu Kanjeng Nabi. Takon Kanjeng Rasul, para sahabat atadruna nal muflis. Kowe ngerti roh sing jarane wong sing melarat besok dina men umate saiki umate ingsun. Ya umat kiamat besok dino kiamat. Pakolun jawab para sahabat. Nek wonten mriki sing jeneng pelarat sing mboten duwe dhuwit, mboten duwe napa-napane Kanjeng Rasul. Amuplisu temu plis wong pelarat iki namenggah kula aku manti yang lagi ramah mboten duwe dirham la kediang wala dinar mboten duwe dinar wala mata mboten duwe bondo. Pakolan Nabi jawab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndak kuwe dudu kuwe sinten Kanjeng Rasul al muflis utawi wong kang larat besok dina kiamat iku man wong yakti teko yaumal kiamat besok dina kiamat bisyamen nggawa ngamal poso wa salatin ngamal salati wa zakatin ngamal zakat wa hajin ngamal haji banyak ti nekane kok satama teman-teman suwi ngelek-elek sapa wong haza ing wong liya. Wa akala mangan sopong malah hada bandane wong liya. Senajan undi-undi sito aja meh sampai ngapusi utang ndak nyaur. Masalah kan santri wasapa kadama hada. Ngilekake gede iki wadoro bahasa tau mukul iki. Ayo to mongko den wehken apa hada. Sopo hada wong kang dikaniaya min kasanati sange kebagusane wong kang aniaya. Wawa utawi iki min kasanati sange kebagusane wong kang aniaya. Pain paniat mau kelamun tek apa kebagusane wong kang aniaya. Dhiye nutup marang wong kang dikaniaya kobla ayak ndo sadurunge yen to teko ma perkara ngalae ngatasé wong kang dikaniaya ukida moko den alaf min khotoyahum saking ngamal elek wong kang dikaniaya diblekne dhateng tiyang kang aniaya zaman wonten donyane mula dikaniaya wong mendel mawon ben apa jare Allah tak ne mawon. Besok sing anu sampean dhewe panen. Direkodaya dipitnah caci maki jarne mawon. Besok amal apike piyambake dateng sampean lek sampean dikaniaya sampean mendel mawon. Ngene kan? Paturi kamangka den jegurne niku. Napa ngamal elekipun tiyang kang dipun kaniaya ngalehi ing atase wong kang aniaya. Ngamal baguse wong kang aniaya dijumut, dipetne nggih nambahi ngamal baguse wong kang dikaniaya. Durung kemput cara utang, ditewambah ngamal eleke wong kang dikane dijumut diblekne ditambahne datang wong sing aniaya. Sumaku dipamangka den jegurne dibuang diuncalne sapa zalim. Wong kang aniaya marang sepadha zaman wonten donyane padha gong rusak. Harta bendane, badane, kaprawirane pinarike dalam neraka. Niku pun sampean jimawon, sampean gundeli, sampean lebet ing manah saestu, sampean jimon kitab sak. Bah, serambi nggih pangunine pangeten. Bakana wonten sinten Abdullah bin Anis radhiyallahu anhu yakulu ngendika sinten Muhammad bin Anis Abdullah bin Anis Yunadi undang-undang sapa Rabbul Izzati Pangeran Zat ingkang Maha Mulya. Yauma kiamati besok dina kiamat pangundangipun Pangeran Anal Maliku Dayan. Ingsun Allah Ratu Zat ingkang Murba Wasesa. Layam bagi ndak pates. Ora pantas ya akaden tumrap wong suwiji min ahli nari saking ahli neraka ayat kula yen to mlebu anaron neraka. Wala ya bagi ora prayoga ndak pantas ya akaden kadhe wong suwiji min ahli jannati saking ahli swarga. Ayat kula yen to mlebu jannate ing swarga. Wala ya akaden lan ora pantas kadhe wong suwiji ngindho ana wong suwiji mablimatun duweni nganiaya marang liya. Kata aktif sehingga males sopeng sun ngiso sing sun lau marang wong kang dikane wong kang aniaya mindu sangke wong kang dikane aniaya dikisot disik ngin ajeng kalau wau ngolak no nung sewu oleh dinane pembales niku penak jumlahnya pun liane manung socin. Bakat kana teman-teman wonten sinten Wahab bin Mandaro rahimahullah yaklun diwa sinten Wahab taba mertobat sopo sabun nom-noman mimbani Israel saking kaum Bani Israel ngan jami ilmasi saking kabeng piro-poro aku durakaning nom-noman sumasoro mongko dudadi sopo nom-noman niku ya ta'abadung ibadah nom-noman jungkong ibadah pak abidallah mongko ngibadah sapa nom-noman ing Allah sabai nasanatan 70 taun layap turu ndak mokak poso 70 taun walaya namun ndak turu bengi salat mawon 70 taun walaya stazilu bidhilin orang aup-aup ndak manggon ning jerumah nang manggon ning isoreng kayu. Boten ing jero omah. Walayak kula mboten mam, mboten mangan sinten nomineman saminan panganan sing ngandung minyak. Tok sing palama mata sumangsane mati sinten nimneman ingkang ibadah 70 taun kala wau roahu. Weruh dateng nom-noman ngipi sinten badhe kwane sebagian sedulur pun nom-noman pilmaname wonten lebeting tilem. Kancane pun kepanggih, ngipi panggih. Pakola takok sinten bakdu lau dateng nim-niman nengkang ibadah 70 tahun nengkang piyambakipun kalau wau sampun pecah. Ditakoni kali kancane madha falo bika sampean desundi kang. Mau tenopo damene kofa Allah gawe Allah bika dateng sampean. Kolan jawab sinten nim-niman yang kami ibadah 70 tahun kalau wau kang sampun pejah. Alhamdulillah kang hasabani kula dikisap kali Allah neng kula di ngapura. Hasabani ngisap sinten Allah dateng amal kula sumaho paro mongko paring pangapura Allah li dateng kula kula dan bin sedaya ning dosa. Ilang dan kejawi namung niki napa biting mana dhewe kayu biting halal tu niku lho halalat kang cukil-cukil halal tu kang cukil-cukil kula biklan biting asnane ing untu kula biwari idni sakibi tanpa izine kancanipun namung setunggal kang sing mboten di ngapura Allah nggih niku masalah biting kang kula damel cukil-cukil untu kula dereng njaluk izin. Sampai kalau kedisian mati, Pak Ana mahbusun nanti jannah kalau di penjara. Saat ini dikeker, mboten angsal. Kalau teng pelataran yang swarga, bisa babi nang sebab kalau nggak ada dosa. Ngawang guna ake biting cukil-cukil untuk neng konco kalau tanpa izin kalau lah wakti haza. Tumaka waktu kalau niki, tasik kalau wonten penjara. Dikeker kalau dere asam lebet. Sembrono zaman mpun sok nuwun sewu ampan meksa jaluk dia kejaya panjang saman terus terang lek ndak mangan sampai mati kene Aja gampang-gampang ngunak malah-malah gunakne barang wakopan, mangan bandane cah yatim. Tersatu santri zaman roh niki lho. Biting si tamawan bisa jadi di penjara. Kultung di kosopo ingsun, ingsun ingsun Abdul Wahab Saroni. Kang santri, wong dawuhku kengarep iku mang eneng hadis sing wate wayu ayidu nguwatake dalika mengkono keterangane pun Wahab Saroni kadisa Allah Ta'ala hadis teman setune Allah iku apa nyamarne Allah salasan perkara telu pi salasin ing dalam perkara telu. Apa nyamarne Allah ridho ridhane Allah pitaati dalam ngabuktine kawula kang ngabukti marang Allah diterima apa ndak ndak ngerti. Neng pun alhamdulillah diterima ora pokok wis nglaku apik, apik tenan. Secara syariat wis apik tenan. Wa apa nyamarne Allah syukau bendune Allah pimaksiate ndemulai durakane manungsa ing Allah ora langsung ditatrapi saiki tapi ning kono. Wa apa nyamarakan Allah aulia ing waline Allah pingibadi ndem kaulane Allah ora ana sing ngro kejaba Allah engke bae padha menangsane kok. Cara wonten hikam dusani sing nak golek rahasiane Allah timbang golek rahasiane wong. Wong mangan ya padha mangane, ya turu ya padha ae. Nek kok dadak sapa sing lah ndak ngerti niku kasih Allah. Aja sok nyepelekne wong liya. Nah itu nanti jahe pun urung karuan paneng kuwi sing pinter ngaji. Wah, kowe pak durung karuan. Oh, nah ono wae bersih ngoten ngenten. Aja sok nyepelekne wong. Aman dhewe sing rugi mengke. Al-Qadis sama coro siya yang Qadis Parubah ma'ala kau terkadang gantung ni sopah haku ta'ala Allah ta'ala zat yang kangka Allah ta'ala suhpau ing bendune Allah alangat din yang atasnya kalau biwukungnya tumi baning kalau bidan bin sohir kadang dosa cilik ditatrapi kali Allah pinginilah masalah biru mikur biting kok ditatrapi tanding kalau di penjara loh saman kurang lah ngater sapu sitok ngebiting sitok mawon lho nek Allah Taala natrapi ning kono di penjara kawin kaya oleh apa alqolala ing cuke-cuke luntu almatqura kang tinutur li ismani kedhe untune wong aga saya dia to oleh ngedusnu niku masuwe tangane wong bitura pijari kelawan lebune tanggane wong bigori dini tanpa izine tanggane wong kala wau namung krana gara-gara isih nganggo pasiring tangga lho kan niku ditatrapi Allah lek Allah kersa natrapi dadi pun nyepelekne dosa la tas takhir sayan sighor payulati damal hadar kama kaya keterangan maro kang sampun liwat anipan ingkang tasik sawet parat panane wallahu ta'ala alamu datengkang janeni bakana haras mahasibi sampiro kami kebutan ketok wonten sinten haras mahasibi rahimallah ku yakulung dika sinten haras mahasibi balagona tumeka ingsun napa ana temen kelakuan tabah metobat sapa kyalun tukang taker anil kari saking dusane lanaker wabalap yang madep malah ibadah si Robi ibadah datang pangeran itu kang taker azawajala eneng pun berdagang biasa nakeri barang ini kan yang mbak mertobat dengan Allah biasanya besok ngurangi taker tambahi taker mertobat palama mata sumangsane mati tukang taker tukang nimbang ro'au weruh dumateng tiangkan tukang nimbang dudulan sing eneng timbangane apa beras apa jagung apa kacang apa emas badha askabi sebagian kantane pun pimaname wonten lebeting tilem pakola mongko takon sinten badhu lau dateng tiang kang tukang nimbang bakul dagang ingkang nimbang. Ma fa'alallahu bika, sampean enten kersane Allah kados pundi dinapakaken. Ya pulan. Pola matur sinten tukang taker aksi ngitung ingsun ngalakon satang ngasaro yang ngatasi limolas sapane kopi santakere min anwangil kubuk sangking pro wernaning biji opo kacang opo beras, opo jagung opo mas pun alatikun tukang ingsun niku aktalia naker sopa ingsun ing barang-barang pakola mengkone takon sinten badu lau datang tukang terkaya pagalika kaya apa kaya paiku kepri dalika kaya mengkono wiji apa sebabe kola ngucap sing tukang taker masalah pengeten kuntu wonten kula iku agolu lali kula ngantah dudil kaili saking niti nisi timbangan kula binaksi kelawan sudo minal gubari sebat yang beleduk iki kesalahane mboten sejel lho kan kesalahane timbangan niku sampai pinten-pinten wulan mboten diresiki terus kelebon bleduk niku ndadekne tambah timbangan ndak disengaja malah-malah disengaja sengaja pamane pun kurang barang pirang mili wae pun genep nih kurang 200 mili 100 mili diomongi genep. Wah malah main niku niki mboten sengaja. Permasalahanipun timbangan kula mboten kula resiki. Pataroka matumpuk-tumpuk pekone wonten tengah timbangan minatura bi saking lebu. Di timbangan niku kula manukan barang niku. Pakana mongko wonten apa kulo kelaten ta bisa pentakeran tangku sudah disudo bi kodri makane perkara pilkok kang wonten jerone timbangan minatura bi saking lebu gara-gara niku mboten kula resiki. Lek cara mbiyen dikekne timbangan niku bendak taun dikekne. Didelokne tukang timbangan. Jane bener niku. Kadang lek sing nakal mboten gelem ngekekne. Kula ndikara wiwa kandhalika kaya mengkono contone tukang nimbang. Gara-gara timbangane ndak diresiki terus lan nimbang enten kekurangane teng mriku nggih dipenjara. Wakong atume basa pasak suwong suwiji. Kana ana sapa wong suwiji kuwi tang hadan ndak niti-niti almizana ing timbangan bimasya kelawan ngusapi timbangan melgobari saking lebu. Pakana mongko ana sapa wong kang ndak ngresiki timbangane ya azabu disiksa pi kubri dem kubure kendarane kula. Kitab lho niki. Sama nimbang emas napa-napa ndak pas ning kuburan bengok-bengok kan santri. Wayas mau krungu sapa nasu mengso siahau bengok-bengoke wong sing ora timbangan. Pil kubri dem kuburan kata sapa engko nyapangati pi dalem manungsa sing bengok-bengok sinten badhe salikin setengah wong saleh. Aman ben ngati-ngati. Niku namung gara-gara lebu. Bahkan wonten sinten Abu Maisara rahimah yakula ndika sinten Abu Maisara balagona tumengko ingsun napa ana maetan temen setune mayit duriba digebuki mayit pi kubri dalam kubure mayit durbatan sak gebukan iltahab dadi mulat-mulat apa kubru-kuburene mayit minda saking gebukan naron mulat-mulat genine. Pakola mau kali takon sapa ngali-ngali mazat tut durabunan apa nggih sebabe digebuki wong ali kubur. Pakolu sampe matur kaum. Oh, pakola takon kan? Pakola mau takon sinten tiang sing digebuki mayit sing digebuki kala wau. Ngalama ngatasé apa dameniko tadribuna padha mukuli molekat. Niki pulane iki nang napa? Pakolu njawab molekat. Njebuke mau inaka marota. Kowe mbiyen jaman sik uripmu pernah liwat ngalamat lumine ngatasé wong kang dikaneaya pas tanggosan jaluk tulung wong kang dikaneya bikae ngawakmu palam to wisu ndak gelem nulungi kuwe marang wong kang dikaneya. Hawe tau to? Pas kuwe mlaku-mlaku ana wong jaluk tulung ndak kok tulungi. Basoleta salat sira maratan saambaran bigori wuduin tanpa wudu kuwe pernah salat tanpa wudu. Kena kan salat tanpa wudhu ini niatnya li hormatil wakti krono dieteng sama di keyakinan dieteng alatipun wudhu ini kapal terbangnya si jikil kena tayamum gunanya lebu sing wonten kursi sama diwi si jikil mboten lelek mboten gadah wudhu mboten tayamum salat ini niatnya li hormatil wakti bisa kodoh. Eneng sing gunane tayamum lek wayah haji ni lho ning kapal terbang. Tayamume sing digawe nggih. Niku cara ning mungin saben-saben ning angin mesti ning debu. Ya damel patokan saben enten angin mesti ning debu. Dadi gunane niku piyambake tayamum wonten mejane dhewe ngeten iki kursine dhewe ate salat niku mboten mboten kodho. Lek sing gak mantep sakut ndak usah tayang memberitah aku lah sholat lihormatil waktu yang gitu tanpa wudhu kena mungkin sama ndak tak jelas nih kena nih sama kodo dan ini mboten sengaja melokno Imam Syafi'i ngati-ngati demok wong wedok nih kupe nak wudhu nonton loh soalnya nuwun saya wonten bulu marum banyak nenten suidal suijiwun medal Kanjeng Rasul Siti Aisyah ajem salat misah niku ngambung Siti Aisyah lah niki daruh jarak jauh niki mboten semana apa Siti Aisyah nggak cadar napa mboten niku mboten ngerti gunane cadar nggih mboten napa-napa lha ngoten Imam Syafi'i nanti mboten ngerti kejaba jelas enten Siti nggih pange patokan ndepok wong wedok ndak batal nek kok bulu-bulu marom sampean wis teko bulu-bulu marom mestine ngerti niku nek lek sing mulang sampean mengki danu nggih namung diwaca tok nggih mbuh roh perso Kanjeng Nabi badhe salat Isya ngambung Siti Aisyah ning niku ngangge siji saisane ndak kaya kula sampean nang mriki niki ndak cadaran wonten nang mriku umume cadaran kok blebet wonten nang mriku pateta sing wonten ketok kok sing angeli pratrape lho wadise ngene ngene sampean ndak ngerti niku sing dipatukan. Ha Imam Syafi'i ngati-ngati sarane ndak roh jarak jauh lek roh kuman apa nggih cadar to ndak. Api apa ndemok wong wedok ya batal. Kuwatir lek klebu golongane niki. Kowe pernah nglakoni salat tanpa wudu, digebuki nang kono wae tamu hatahaikun. Kowe nyatane kowe nyoto ngerti kok sejo. Makana wonten sinten surah Al Qadir rahimallah yaqulu ndika sinten surah yaqum waris wata wedya sira ing suwap besel kang sing tau besel niku sadaro ngene lho suwap-suwap niku dadi pegawai apa dadi napa suwap niku sampean sadar lek niku perbuatan dosa niku sampean tobat wae nah mongko temen suwap iku takmi'anal hakim mutaken mripati hak dihukum mbiwetin takmi'anal hakamil hak mutake dateng mripate dihukum sing bener ndak niku wau ora perlu lek sekira dadi pegawai dadak sampean kon suap, kowe bayar sakmene, ndak usah dadi pegawai rita. Rezekine Allah kathah. Ben lho maksude. Wadya sampean ing suap tak dadekne bayan, kowe bayar sakmene ndak usah. Suap niku niku lho. Iyakum wa raswata faina ta'mi'ana hakim. Wadya sampean ing perbuatan suap. Nggih upama sampean dadi pegawai sing sampean pangan ya haram, sampean sadar. Kejawe tanpa suap-suapan sampean dadi pegawai. Monggo. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Allahumma la'il ma illa ma lam tanam. Fa'fir lil mu'alimin walil